Mitra Bisnis, Badan Anggaran DPR menghentikan sementara pembahasan RAPBN 2012 setelah 4 pimpinannya diperiksa KPK akibat terindikasi korupsi. Dengan aksi mogok itu, dapat dipastikan pembangunan di Indonesia akan terhambat. Indonesia Corruption Watch menilai sikap itu arogan dan terkesan meminta kekebalan hukum. Jika bersih, banggar DPR seharusnya tidak perlu takut diperiksa KPK. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazir. Pak Fuad, apa komentar Anda? Sebetulnya pimpinan Badan Anggaran tidak usah ngambek atau mogok membahas APBN tahun depan 2012. Mereka harus bisa menghargai fungsi atau tugas masing-masing instansi. Mereka bisa dipanggil oleh KPK sebagaimana warga negara yang lain. DPR juga bisa memanggil KPK dalam rangka tugas DPR. Jadi itu biasa-biasa saja. Supaya jangan ada kesan, wah dia itu kebal hukum, sakti, tidak bisa dipanggil, tidak bisa ditanyain. Kalau nggak ada apa-apa, biasa saja, santai aja. Urusan apa? Kan harus saling mendukung dan saling membantu. Kalau DPR-nya ngambek, malah saya khawatir rakyat tidak simpatik kepada pimpinan Badan Anggaran. Meskipun mungkin secara pribadi itu kesel, sebel, dipanggil gitu. Tapi ya sebagai orang yang menghargai institusi, menghargai hukum, ya jateng aja biasa saja. Kalaupun nanti DPR benar-benar dengan kenaifannya sampai tidak mau membahas, DPR itu malah bisa semakin terpuruk. Kedua, pemerintah juga akan tetap jalan, nggak ada masalah. Karena apa? Pemerintah tuh bisa menggunakan plafon anggaran seperti tahun yang lampau. Di dalam prakteknya ada sedikit-sedikit perubahan, itu memang biasa. Anggaran yang disahkan juga selalu berubah. Anggaran ini kalau disahkan, sekarang disahkan sekian. Dalam perjalanannya mesti ada perubahan. Namanya APBN perubahan. Dalam perjalanannya setelah perubahan pun masih akan ada penyimpangan lagi, saya jamin itu. Yang kemudian nanti di sahkan lagi melalui perhitungan akhir anggaran. Sebetulnya dalam satu tahun anggaran itu sebetulnya ada tiga angka. Rencana semula, yang berjalan paro diubah, kemudian yang sebener-benernya itu. Nah, tapi patokan itu tadi. Anggaran tahun sebelumnya itu diatur di Undang-Undang Dasar 45. Kalau tidak ada anggaran yang baru yang disahkan, tidak ada kesepakatan atau sejenisnya, pemerintah jalan aja, santai aja pemerintah mah. Jadi ini ibaratnya nanti DPR cuma sibuk sewot sendiri. Pemerintah secara politik itu bisa menang, malah ketawa-ketawa. Iya, kalau perlu biar jadi emosi dah, ya kan? Jadi jangan, saran saya, biasa saja, kerja aja, panggil aja KPK-nya. Kenapa dipanggil? Komisi kan bisa memanggil KPK, klarifikasi. Jangan 4 orang dipanggil, terus emosi, atau sewot, atau tersinggung, nggak usah. Jadi sebetulnya secara keseluruhan lebih merugikan DPR sendiri. Dan nanti malah kalau DPR tidak ini, orang akan meminta banggar dibubarin. Malahan begitu, udah nggak usah pakai banggar-banggaran pengesahannya gitu oleh DPR. Demikian Fuad Bawazir, saya Kiki Wijaya.